Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan risalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu kitab Bulughul Maram, dan masih kita sebutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah seputar sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Laqid ibni Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi', sempurnakanlah wudu serta khallil bainal asabi', selak-selaklah antara tangan atau jari jemari kalian. Khallil baina al-asabi', menyela-nyela jari ketika berwudu. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinshaq kecuali apabila kalian sedang berpuasa. Akhrajahu al-arba'ah, kata beliau rahimahullah, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Arba'ah, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Wa li Abi Dawud fi riwayah, di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ada tambahan, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumurlah. Hadis ini termasuk dari hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang menjelaskan tentang sifat dari wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini tadi kita sebutkan berasal dari sahabat Rasul yang bernama Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala an. Nama beliau itu diperselisihkan oleh mereka para ulama. Namun kebanyakan di antara ahli ilm mereka menyebutkan bahwasanya nama beliau adalah Laqit bin Amir. Nama beliau adalah Laqit bin Amir radhiyallahu taala an. Ada pula di antara mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya nama beliau adalah Laqit bin Sabirah, bukan Laqit bin Amir bin Sabirah. Nah, kebanyakan di antara ahli hadis tadi kita sebutkan menyebutkan nama beliau adalah Laqit bin Amir bin Sabirah, sehingga Sabirah itu nama dari ayah beliau atau kakek beliau radhiyallahu taala an. Namun ada pula di antara ahli al-ilm yang menyebutkan bahwasanya nama beliau adalah Laqit bin Sabirah, bukan bin Amir. Laqit bin Sabirah, bukan bin Amir. Nah, dan sebagian mereka menyebutkan bahwasanya antara Laqit bin Amir dengan Laqit bin Sabirah adalah dua nama yang berbeda. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini penjelasan di antara mereka para ulama. Al-muhim, di dalam hadis ini kita mengetahui bahwasanya Laqit adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hafid menyebutkan nama beliau adalah Laqid bin Sabirah radhiyallahu ta'ala an. Naam. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Naam. Dan di sana terdapat beberapa di antara para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi serta Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri dan Syekh Al-Albani sendiri, mereka mensahihkan hadis tersebut rahimahumullahu taala. Naam. Di dalam hadis ini kita menjelaskan matan yang terkandung di dalam hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini asbighil wudu. Asbighi al-wudu. Sempurnakanlah al-wudu. Naam. Kata asbagha secara bahasa maknanya adalah asyumul wal umum, meratakan sesuatu, itu makna dari asbagha. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia adalah Allah yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik yang zahir maupun yang batin. Yakni semua makhluk itu merasakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, ini makna isbagh secara bahasa. Dan tadi kita sebutkan lafaz ini dimudhafkan ke al-wudu. Isbagh al-wudu. Yang artinya disebutkan di dalam kamus, artinya adalah ablaghahu mawadi'ahu wa fi kulli 'adwin haqquhu. Maksudnya adalah ketika seseorang itu berwudu, maka air wudu yang dia gunakan dia sampaikan ke tempat-tempat anggota-anggota wudunya secara sempurna. Nah, kalau semisal seorang dia membasuh ataukah mencuci wajahnya, tangannya, maka air wudu tersebut dia sampaikan ke seluruh dari batasan-batasan wajah, tangan, demikian seterusnya dari tempat-tempat yang di mana seseorang disyariatkan untuk kemudian menyirami dengan air ketika berwudu. Naam. Ini makna dari isbagh al-wudu. Sehingga masing-masing dari anggota-anggota wudu tersebut itu mendapatkan haknya dari air wudu yang disiramkan ke bahagian tersebut. Sehingga tidak ada sama sekali anggota-anggota wudu yang tidak terkena air. Ini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu. Sempurnakanlah al-wudu. Dan menyempurnakan wudu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib pada anggota-anggota wudu yang diwajibkan bagi seseorang untuk kemudian dia mencucinya ketika berwudu. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan anggota-anggota wudu yang wajib untuk seseorang membasuhnya ketika dia berwudu. Maka ketika dia mempraktekkan hadis ini asbighir wudu, maknanya adalah dia berupaya untuk kemudian membasuh semua anggota-anggota wudu tersebut dengan air. Nah, artinya dia membasahi setiap dari bagian-bagian anggota wudunya tersebut. Ini berisikan tanbih, peringatan agar kita terkhusus para aulad, para santri yang masih kecil, agar ketika berwudu jangan terburu-buru ya. Ketika dia berwudu, jangan sampai nantinya mungkin alasannya mengejar komat, Karena kalau semisal terlambat disuruh berdiri, jangan. Nah, tapi dia berupaya ketika berwudu dia benar-benar membasahi anggota-anggota wudunya tersebut dengan air wudu. Nah, jangan disebabkan karena ketergesa-gesaan akhirnya ada bahagian dari anggota wudunya tersebut tidak tersirami air wudu. Bahkan di sana terdapat hadis yang berisikan kemuliaan, keutamaan bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar seorang muslim dia menyempurnakan wudunya. Di antaranya adalah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah saya kabarkan kepada kalian perkara-perkara atau amalan-amalan yang akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat dengan amalan-amalan tersebut derajat-derajat kalian. Mereka para sahabat Rasul ketika dikhabarkan tentang kemuliaan amalan tersebut, mereka tentu memiliki antusias ingin agar Rasul mengkhabarkannya, sehingga mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, asbighil wudu 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu di tempat-tempat yang kalian membencinya. Di tempat-tempat yang kalian membencinya. Di antaranya adalah ketika seorang dia berwudu dalam keadaan cuaca dingin. Dia benci apabila di waktu dingin tersebut ada badannya yang terkena air. Namun dia berupaya untuk menyempurnakan wudunya. Artinya dia berupaya untuk membasahi setiap anggota-anggota wudu yang diwajibkan baginya untuk membasahinya dengan air secara sempurna. Nah, secara sempurna. Ataukah semisal seseorang dia bangun tidur, ya kan? Lagi ngantuk-ngantuknya, dia berwudu. Al-muhim, menyempurnakan wudu di keadaan-keadaan yang dibenci oleh seseorang di waktu tersebut untuk dia menyiramkan pada anggota tubuhnya itu air, padanya ada keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian termasuk dari amalan yang apabila dilakukan akan menyebabkan Allah azza wa jalla menghapus dosa-dosa pelakunya dan mengangkat dengannya derajat-derajatnya. Nah, bahkan di sana terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari neraka jahanam. Artinya adalah celaka seseorang yang ketika berwudu dia tidak membasahi tumit-tumitnya dengan air wudunya tersebut. Nah, tumitnya dia biarkan. Tumit itu adalah termasuk dari bagian paling belakang kaki, itu tumit. Paling belakang kaki itu tumit. Terkadang seseorang dia berwudu dalam keadaan mungkin tergesa-gesa sehingga menyebabkan akhirnya di bagian tersebut dia tidak membasahinya. Nah, ya kan sering kita jumpai seorang, terkhusus para anak-anak, ketika dia berwudu dalam keadaan tergesa-gesa dalam wudunya, dia tidak membasahi bagian tumitnya tersebut dengan menggunakan air wudu. Ini berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman akan mendapatkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, makna pertama di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk dia menyempurnakan wudunya dengan tata cara yang tadi kita sebutkan, dia berupaya untuk membasahi semua dari anggota-anggota wudu yang dia diwajibkan untuk membasahinya ketika berwudu dengan menggunakan air secara sempurna. Nah, adapun dari sisi jumlahnya, apakah sekali dua kali atau tiga kali, ini pembahasannya telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, boleh bagi seseorang untuk dia menyirami setiap anggota-anggota wudu hanya dengan satu kali siraman. Namun sekali lagi dengan menyempurnakan wudunya tersebut. Namun dengan dua kali siraman itu lebih afdol. Dengan tiga kali siraman itu jauh lebih afdol. Ini menunjukkan yang paling afdolnya dan paling sempurnanya adalah dia menyirami anggota-anggota wudunya tersebut dengan tiga kali siraman. Walaupun dua kali atau satu kali itu dibolehkan baginya untuk melakukannya. Nah, kemudian pada lafaz yang setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa khallil bainal asabi'. Wa khallil bainal asabi'. Makna at-takhlil, makna dari at-takhlil, Rasul menyebutkan di sini khallil. Kata tadi kita artikan selak-selaklah antara jemari-jemari kalian. Makna dari at-takhlil artinya adalah adkhil asabi'aka ba'daha bi ba'din. Makna dari at-takhlil artinya masukkanlah jari-jemarimu tersebut sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Yakni di sela-sela dengan jari-jemari tangan seseorang. Ketika dia berwudu, dia menyela-nyela bagian yang terdapat di antara dua jemarinya. Bagian yang terdapat di antara dua jemarinya dia sela-sela dengan menggunakan jemarinya. Ini makna dari at-takhlil. Makna dari at-takhlil. Sehingga yang dimaksudkan di dalam lafaz tersebut wa khallil bainal asabi' adalah tujuannya agar air wudu itu benar-benar membasahi setiap dari sisi-sisi anggota wudu seorang muslim, terkhusus tangan, ya kan? Jadi antara dua jemarinya dia basahi dengan air. Antara dua jemarinya tersebut dia basahi dengan air. Terkadang mungkin dia kurang perhatian ketika berwudu, dalam arti kata ketika dia berwudu dia rapatkan jemarinya, ya kan, dia rapatkan jemarinya, tidak dia renggangkan. Terkadang ketika dirapatkan menyebabkan bagian di antara dua jemari tersebut itu masih kering, tidak terkena air. Sehingga dianjurkan bagi seorang untuk dia sela-sela antara jemari-jemarinya tersebut. Nah, dalam hal at-takhlil, menyela-nyela jemari ketika berwudu, terdapat khilaf di antara mereka para al-fuqaha terkait yang pertama hukumnya dan sifatnya. Terkait yang pertama hukumnya, yang kedua sifatnya. Adapun hukumnya, apakah menyela-nyela jemari tersebut itu wajib ataukah hanya perkara yang disunahkan? Menyela-nyela jemari itu hukumnya wajib atau perkara yang disunahkan, ini adalah masalah yang terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Nah, menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya menyela-nyela jemari hukumnya adalah mustahab, adalah perkara yang disunnahkan. Yang disunnahkan, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Sehingga perintah Rasul di dalam hadis ini wa khallil bainal asabi', selak-selaklah antara jemari-jemari kalian, dibawakan perintah Rasul tersebut ke makna al-istihbab, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Naam. Perintah di dalam hadis ini bermakna sunnah, yakni bukan sampai ke tingkatan wajib. Yang demikian disebabkan karena para sahabat Rasul, di antaranya Utsman bin Affan dan yang lainnya, ketika mensifati sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di sana at-takhlil bainal asabi', menyela-nyela jemari-jemari tersebut. Namun kalau semisal diduga kuat air-air wudu tersebut tidak sampai terkena ke bagian-bagian tangan-tangannya kecuali dengan tahlil, kecuali dengan dia menyela-nyelanya, maka harus dia sela-sela jemarinya tersebut. Karena tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim untuk menyela-nyela jemarinya ketika berwudu adalah agar supaya anggota-anggota wudu tersebut itu tersiram dengan air secara sempurna di bagian-bagiannya. Di bagian-bagiannya seperti tangan, masuk pula di dalamnya semua bagian-bagian tangan, di antaranya adalah anggota-anggota tangan yang terletak di antara dua jemarinya tersebut. Nah, kulit yang terletak di antara dua jemari ini termasuk dari tangan yang diperintahkan bagi seorang ketika berwudu untuk dia basahi dengan menggunakan air. Nah, ada pula di antara mereka para fuqaha yang menyebutkan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan ini adalah mazhab dari Al-Imam Syaukani, Al-Imam Sanani, dan beberapa di antara para fuqaha yang berpendapat dengan pendapat tersebut rahimahumullahu taala. Nah, namun yang rajih tadi kita sebutkan perintah Rasul dibawakan ke makna al-istihbab. Kemudian masalah yang berikutnya adalah terkait lafaz al-asabi', jari jemari. Apakah yang dimaksud dengan lafaz tersebut asabi' al-yad, jari jemari tangan, atau asabi' ar-rijl, jari jemari kaki, ataukah kedua-duanya, jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki? Nah, ini juga pembahasan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Ada yang membedakan antara tangan dan kaki. Ada yang menyebutkan tangan hukumnya wajib, kaki tidak. Ada yang menyebutkan tangan tidak wajib karena mudah bagi seseorang untuk dia cukup merenggangkan, ya kan? Merenggangkan apa namanya? Tangannya gini. Ketika dia berwudu, maka secara otomatis akan terkena air, ya kan? Terkena air. Berbeda dengan kaki agak sulit, ya kan, seorang merenggangkannya. Sehingga sebagian di antara mereka para fuqaha menyebutkan untuk kaki itu lebih disunahkan agar seseorang dia menyela-nyela jemari-jemari kakinya. Dari beberapa pendapat tersebut yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat jumhur yang menyebutkan al-asabi' di sini dibawakan ke makna semua al-asabi', yaitu al-yad war-rijl, tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Nah, ini disunahkan bagi seorang untuk kemudian dia menyela-nyela antara dua jemari tangannya dan dua jemari kakinya. Kemudian terkait sifat at-takhlil. Sifat at-takhlil, seperti apa seseorang menyela-nyela antara dua jemarinya tersebut. Ini juga pembahasan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Jumhur dari kalangan para fuqaha membedakan kaifiyah, tata cara, sifat menyela-nyela jemari tangan dengan kaki ketika berwudu. Untuk jemari-jemari tangan, para jumhur al-fuqaha berpendapat ketika seseorang keinginan untuk menyela-nyela antara jemari-jemari tangannya, cukup dengan at-tasybik, yakni dengan diginikan, ya, digini-ginikan itu. Antara dua jemari tersebut saling ditemukan, itu secara otomatis sudah langsung apa namanya? Terkena, ya kan? Terkena, dimasukkan semua jarinya tersebut ke antara dua jemari tangannya yang lain. Naam, itu istilah tasybik, istilah at-tasybik. Adapun khusus jemari kaki, jumhur para fuqaha mereka berpendapat untuk kemudian seseorang menyela-nyelanya dengan telunjuk, dengan telunjuk tangannya. Karena di sana terdapat satu riwayat dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, dalaka wa fi lafdhin khallala, beliau mengurut, atau dalam lafaz yang lainnya beliau mentakhlil, yakni menyela-nyela, asabi'a rijlaihi bi khinsirihi, beliau menyela-nyela jemari-jemari kaki-kaki beliau dengan khinsirihi, dengan jari apa namanya? Kelingkingnya. Ini jari apa namanya? Ya, kelingking kan. Nah, bi khinsirihi, dengan jari kelingkingnya. Nah, bukan telunjuk afan, tapi dengan jari kelingkingnya. Nah, ini dilihat oleh Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya. Kemudian terkait apakah jari kelingking tersebut yang dia gunakan adalah kelingking sebelah kiri atau sebelah kanan juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Ada yang menyebutkan kelingking yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kelingking di bahagian jari yang terdapat di tangan kiri. Tangan kiri. Mereka mengkiaskan termasuk dari izalatul adha, menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di antara jemari-jemari tersebut, itu dianjurkan seseorang menggunakan jari kirinya. Sehingga kelingking di dalam hadis ini maksudnya adalah jari kelingking di tangan sebelah kiri, bukan kanan. Kemudian dari sisi kaifiahnya, sebagian mereka menyebutkan dimulai dari menyela-nyela antara jari kelingking dengan jari setelahnya di bagian kaki sebelah kanan. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ketika beliau berwudu atau bersuci mendahulukan di bagian kanan. Sehingga sebagian mereka para fuqaha membawakan hadis ini ke kaifiyah at-takhlil pada jemari-jemari kaki, yaitu dengan cara menyela-nyela ibu jari sebelah jari kelingking sebelah kiri ke antara jari kelingking dengan jari setelahnya di bagian kaki sebelah kanan. Kemudian lanjut ke jemari setelahnya. Adapun di jemari di bagian kaki sebelah kiri, dimulai dari ibu jari dan jari setelahnya, demikian seterusnya sampai berakhir ke jari kelingking kaki sebelah kirinya. Sehingga dimulai dari bagian kanan kaki sampai bagian kiri. Nah, ini pendapat di antara para fuqaha menyebutkan kaifiahnya itu demikian. Ada pula di antara mereka para fuqaha yang berpendapat yang dimaksud dengan khinsir di dalam hadis ini adalah jari kelingking di bagian sebelah kanan, bukan kiri. Nah, sebelah kanan bukan sebelah kiri. Ada pula di antara mereka para fuqaha yang berpendapat dibolehkan bagi seseorang untuk dia menggunakan jari apa saja pada bagian tangannya untuk menyela-nyela jari-jemari yang terdapat di antara kakinya kecuali ibu jarinya, karena agak sulit ya kan antum masukkan ibu jari antum di antara dua jemari kaki antum, itu agak sulit ya kan, dan gosok-gosok bagian ruas kulit yang terdapat antara keduanya. Al-muhim, khilaf tersebut terjadi di antara para fuqaha, namun yang rajih di antara pendapat-pendapat tersebut adalah dibolehkan bagi seseorang ketika dia mentakhlil apakah mentakhlil antara dua jemari-jemari tangannya ataukah jemari-jemari kakinya, menggunakan tangan, afan, menggunakan jari tangan apa saja yang dia miliki, karena tidak terdapat perintah, anjuran, arahan dari Nabi SAW untuk seorang dia gunakan jari-jemari tertentu. Jari-jemari tertentu. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini adalah pendapat yang rajih di antara pendapat mereka para al-fuqaha. Naam. Tadi kita sebutkan tujuan dari takhlil adalah untuk membasahi bagian anggota wudu yang dikhawatirkan tidak terkena air wudu ketika dia berwudu, disebabkan karena berdempetannya antara jari yang satu dengan jari yang lain, ya kan, terkhusus kaki itu kan terkadang berdempetan antara jemari yang satu dengan jemari yang lainnya, sehingga bila seseorang ketika dia berwudu dia meyakini atau kuat dugaannya air-air wudu tersebut mengenai bagian-bagian anggota-anggota wudunya hingga jemari-jemari tangan, demikian pula kakinya, tanpa mentakhlil, itu sudah cukup. Itu sudah cukup baginya, sehingga tidak perlu mentakhlil. Tidak perlu dia sela-sela antara jemari-jemari tangan ataukah jemari-jemari kakinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah pendapat yang rajih di antara pendapat mereka para al-fuqaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis Laqid bin Sabirah tersebut, "Wa baligh fil istinshaqi illa ay yakuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah kalian ketika beristinsyak. Istinsyak pada pembahasan sebelumnya artinya menghirup air ke bagian hidung hingga ke bagian pangkalnya, dihirup. Nah, Rasul di dalam hadis ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan agar seorang muslim ketika beristinsyak dia bersungguh-sungguh, artinya dia berupaya dengan sungguh-sungguh agar air tersebut itu masuk ke bagian dalam hidungnya, kecuali apabila dia berpuasa, maka boleh baginya tidak melakukan hal tersebut. Nah, al-mubalaghah, bersungguh-sungguh ketika seseorang memasukkan air ke dalam hidung yang dikenal dengan istinsyak, sehingga ketika berwudu itu bukan dengan cara membasahi jemari kemudian dimasukkan ke hidungnya, demikian bukan ya. Atau ditampung air dengan telapak tangan kemudian menyiram-nyiramkan ke bagian hidungnya, itu bukan. Tapi yang dimaksud istinsyak sebagai sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dilihat oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memperhatikan wudu beliau, thumma istansyaq wa istansara, kemudian beliau beristinsyak dan beristinsar, maksudnya adalah menghirup air di menghirup air yang telah ditampung oleh telapak tangan seorang yang berwudu sampai ke bagian pangkalnya. Istinsar yakni dikeluarkan, beristinsak dan beristinsar. Ini termasuk dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kita sebutkan al-mubalaghah fil istinsak, bersungguh-sungguh ketika beristinsyak, apakah yang demikian itu termasuk dari perkara yang wajib atau sunnah, adalah hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Adalah hal yang diperselisihkan oleh para al-fuqaha. Namun pendapat yang rajih di antara pendapat mereka, al-mubalaghah fil istinsyak, hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Naam. Hingga sebagian di antara mereka para ulama seperti Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau menyebutkan al-mubalaghah fil madmadhah wal istinsyaq sunnatun bila khilafin. bersungguh-sungguh ketika seorang berkumur, dia kumur-kumur, atau bersungguh-sungguh ketika seorang beristinsyak adalah perkara yang sunnah tanpa ada perselisihan di antara para fuqaha, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Nah, dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih. Bahkan Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih juga menyebutkan bahwasanya telah terjadi ijma' di antara para fuqaha bahwasanya hukum al-mubalaghah fil istinshaq adalah sunnah, bukan wajib. Sehingga hadis ini dibawakan perintah Rasul ke makna al-istihbab. Kemudian mereka menyebutkan beberapa dalil yang dengan dalil-dalil tersebut dibawakanlah perintah Rasul di dalam hadis ini, terkhusus al-mubalaghah fil istinshaq dibawakan ke makna as-sunnah. Di antara dalil yang mereka bawakan adalah lafaz hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyakuna shaima, terkecuali apabila kalian itu berpuasa. Puasa di dalam lafaz hadis ini terkena ke semua jenis puasa, baik yang wajibnya dan yang sunnahnya. Kita tidak boleh bersungguh-sungguh ketika beristinsyak karena dikhawatirkan air tersebut akan masuk ke mulut kita, nah, melalui lubang hidung tersebut. Istidlal yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah apabila itu adalah puasa sunnah, apabila itu adalah puasa sunnah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang untuk bersungguh-sungguh melakukan istinsyak, menunjukkan bahwasanya istinsyak itu bukan perkara yang wajib. Karena perkara yang wajib itu tidak gugur dengan perkara yang sunnah. Perkara yang wajib itu tidak gugur dengan perkara sunnah. Artinya apa? Ketika sesuatu itu dikatakan wajib, maka dalam kondisi apa saja wajib bagi seorang untuk melakukannya. Tidak ada perbedaan apakah dia sedang melakukan satu ibadah sunnah sehingga menyebabkan kewajiban tersebut gugur, ataukah melakukan kewajiban yang wajib sehingga terasa berat, akhirnya memberikan konsekuensi gugur baginya kewajiban yang lainnya. Tidak demikian yang disebutkan oleh para al-fuqaha. Sehingga ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Jadi pendapat mereka para ulama, bahkan sebagian mereka menyebutkan adanya ijma', kesepakatan akan hal tersebut, bahwasanya al-mubalaghah fil istinshaq adalah perkara yang disunnahkan, sehingga tidak harus seseorang itu menghirup terlalu dalam ya ketika beristinsyak. Boleh baginya hanya sampai ke bagian-bagian tertentu dari lubang hidungnya tersebut, tidak sampai ke bagian dalamnya. Nah, kemudian pada lafaz hadis yang setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau itu berwudu maka berkumur-kumurlah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hukum terkait kumur-kumur, demikian pula istinsyak dan istinthar, dan telah kita sebutkan bahwasanya kumur-kumur, demikian pula istinsyak dan istinsar adalah perkara yang wajib. Sehingga ketika seorang itu berwudu, wajib baginya untuk kemudian dilakukan hal-hal tersebut. Jangan dia tinggalkan. Selesai pembahasan kita seputar hadis Laqid bin Sabirah radhiyallahu ta'ala. Tersisa 1 menit, kayaknya kita enggak cukup untuk menyebutkan hadis yang setelahnya, sehingga hadis yang setelahnya kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Tayib, ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada pertemuan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah taala.